Adimama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambutnya yang bikin tergoda, mau punya tanya dia siapa punya. Sebab kau belum ada, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah, kita mau masuk tengah. Kata-kata, Adimama, ini ada cowok baju hitam membuat saya terpana. Karena gaya rambut yang bikin tergoda, mau tanya-tanya dia siapa punya. Sebab kau belum ada, kita mau masuk tengah. Yeah. sekali, everybody. Everybody, anybody, ocean, it's a big ocean. Come on, baby, let me tell you. Смотри.

my side, but I went and blew it to far sky high, and now she won't even spare the perfect way. Yeah.